Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan tentang saudara-saudara kiana. Qala asy-syarih rahimahullah wa at-tasi wal 'ashir wal 11 wal 12 ma zala wa man fakka wa ma fati wa ma bariha. Yang ke-9, 10, 11 dan 12 adalah ma zala, man fakka, ma fati'a dan ma bariha. Wa hadhihi al-arba'atu tadullu 'ala mulazamati al-khabari lil ismi hasba ma yaqtadihi al-halu. Dan keempat-empatnya ini menunjukkan atas senantiasanya khobar, terus-menerusnya khobar bagi isim sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan. Maknanya senantiasa, terus-menerus, begitu. Ya. Tapi terus-menerusnya itu ya hasbama yaqtadil, sesuai dengan keadaan yang menuntutnya. Nahu, contohnya mazala Ibrahimu mungkiran. Senantiasa Ibrahim itu mengingkari. Ma wanahu ma bariha Aliun sadiqan mukhlisan. Senantiasa Ali itu adalah seorang teman yang mukhlis. Ibrahimu sebagai isimnya mazala mungkiran khobarnya. Aliun isimnya bari, ma bariha sadiqan khobarnya. Kita baca penjelasan muallik nomor 1. Ala hasba ma yaqtadil hal, qala al-mu'allik. Qala al-Hamidi fi hasyatihi 'ala al-Kafrawi, berkata al-Hamidi dalam hasyanya atas Kafrawi. Ai yatlubuhu min al-istimrar al-haqiqi min waqt al-qabuli. Nahu ma zala zaidun amiran. Fal khabaru mustamirun min waqti qabulil ismi lil khabari aw al adi nahu ma zala zaidun qaiman id min al ma'lumi annahu la budda lahu min al julusi fal muradu anna dhalika aktsaru akhwalihi intaha wandur hasiyatal khudri ala syarhi ibn aqil. Berkata al-Hamidi dalam hasyahnya atas Al-Kafrawi. Al-Kafrawi punya syarah juga terhadap matan Al-Ajurumiyah. Kemudian ada catatan kaki oleh Al-Hamidi. Ya. Maknanya adalah yatlubuhu minal istimrari al-haqiqi. Sesuai dengan apa yang dituntut dari keadaan itu berupa terus-menerus yang hakiki. Yaitu dari waktu al-qabul, waktu penerimaan, menerima khobar. Contohnya, mazala zaidun amiran. Senantiasa si Zaid itu menjadi pemimpin. Maka senantiasanya di sini kapan? Sejak Zaid menerima khobar, yaitu menjadi amir. Maka al-khobar, yaitu amiran, mustamirun. Mustamirun terus menerus dari waktu penerimaan isim terhadap khobar. Ya. Jadi senantiasanya itu senantiasa ketika apa? Zaid menerima atau menjadi amir, pemimpin. Ini namanya istimrar hakiki atau istimrar adi. Istimrar terus menerus yang sesuai dengan kebiasaan. Contohnya mazala zaidun qaiman, senantiasa itu berdiri. Ini tidak mungkin ya, berdiri terus. Sehari-harinya berdiri terus, artinya tidak pernah duduk, tidak mungkin. Nah, it karena sudah suatu yang maklum diketahui bahwasanya mesti seorang itu duduk. Lalu apa maknanya mazala zaidun qaiman, senantiasa zaid itu berdiri? Maknanya adalah al-murad yang dimaksud bahwasanya hari itu adalah aktsaru akhwalik, mayoritas keadaannya. Ya, mayoritas keadaannya adalah dalam keadaan berdiri. Baik. Insyaallah difahami ya. Jadi makna terus-menerus itu hasbama yaktadihil hal. Terus-menerus sesuai dengan keadaannya, bisa istimrarnya itu al-haqiqi atau al-adi. Kemudian kita baca i'rabnya. Mazala Ibrahimu munkiran. Ma nafiyatun zala fi'lun madin min akhwati kana. Ibrahimu ismu zala marfu'un biha wa ala madrafi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Munkiran khabaru zala mansubun biha wa ala matunasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Contoh yang kedua, ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Ma nafiyatun bariha filun madin nasih min akhwadikana. Aliyun ismu bariha marfu'un biha wa ala madrafi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Sadiqan khabaruha mansubun biha wa ala matunasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Mukhlisan sifatun lisadiqan wa sifatul mansubi mansubun mislu. Mukhlisan sifat bagi kata sadiqan dan sifatnya mansub itu mansub semisalnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Barakallahu fikum. Wa thalith ashar ma dama wa wa yufidu mulazamat al-khabari lil ismi aidan. Ya, yang ke-13 madama ini juga memberi faedah terus-menerusnya khobar bagi isim juga. Contohnya la a'dilu Khalidan ma dumtu hayyan. Aku tidak akan mencela si Khalid selama aku hidup. Nah, sebenarnya ma dumtu hayyan. Ta itu domir mutasil isimnya dama, hayyan nasab sebagai khobarnya. Kita baca i'rabnya. Ma la nafiyatun a'dilu fi'l mudhari'un marfu'un li tajarrudi minan nasibi wal jazim wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Khalidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Ma masdariyatun dhorfiyatun. Maknanya masdariyah dhorfiyah. Nanti akan datang penjelasan dalam syaraya dikatakan masdariyah karena dia menakwilkan setelahnya menjadi masdar, dan dorfiyah karena dia ditakwilkan kepada dorof. Nah, masdarnya dawam, dorofnya mudah. Jadi madumtu mudata dawami, itu takdir. Dama fi'lun madin bunya ala sukun ittisali bidhamir fa' mutaharrik. Wata domiron muttasilun mabun ala domi fi mahrufin ismu dama. Hayyan khobaru dama mansubun biha. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa takdirul masdar la'adilu qaliban muddata dawami hayyan. Aku tidak akan mencela Khalid selama aku masih hidup. A'adilu bidhal al-mu'jama minal adli wa huwal mulamah. A'adilu dengan dengan zal, dengan titik, dari kata al-adl, maknanya mulamah, mencela, kama fi muhtaris sihah. Maknanya, la alumu khalidan muddata dawami hayyan. Aku tidak akan mencela Khalid selama aku masih hidup. Baik, ini 13, Kana dan saudara-saudaranya. Kemudian akan dibahas di sini nanti tentang pembagian Kana wa akhwatiyah dari sisi amal. Ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat, dan seterusnya. Demikian pula akan ada pembahasan tentang pembagiannya dari sisi tasrifannya. طيب والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك فيكم.